Mitra bisnis baru-baru ini Menko Maritim yang baru Rizal Ramli mengkritik secara publik rencana Garuda membeli 30 pesawat baru yang menurutnya bisa membuat Garuda bangkrut. Dan Rizal juga mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt yang menurut Rizal tidak masuk akal. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama pengamat kelistrikan Fabi Tumiwa. Mas Fabi, bagaimana pendapatnya soal ini? Saya kurang setuju kalau ada satu Menko yang bertanggung jawab dengan sektor ini justru bilang bahwa targetnya tidak realistis loh. Ini target yang udah masuk sebagai prioritas dari Presiden dan Wapres, sudah dituangkan dalam RPJMN, dituangkan dalam sejumlah dokumen perencanaan kelistrikan, terus tiba-tiba ada Menko yang bilang tidak realistis. Artinya kalau tidak realistis, ya lebih baik dibahas di dalam internal rapat kabinet misalkan. Dari sisi pertumbuhan ekonomi yang melambat tahun ini 5,2%, tahun depan juga kalau kita lihat kemarin nota keuangan Presiden, estimasinya pertumbuhan ekonomi 5,2%. Memang ada alasan untuk merevisi kebutuhan penyediaan tenaga listrik. Dengan ekonomi yang hanya tumbuh 5,2%, sebenarnya kita tidak butuh pembangunan listrik 7.000 MW setiap tahun untuk sekarang. Artinya target 2015-2016 itu paling tidak ya dari 7.000 yang katakan yang mau dibangun, itu paling tidak bisa berkurang sekitar 2.000-3.000. Tapi yang saya sudah sampaikan juga dan saya ingatkan, pemerintah tuh perlu hati-hati karena demand listrik itu sifatnya dinamik, dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi. Saat ini dan mungkin tahun depan ketika ekonomi lesu, terjadi perlambatan demand kan. Tetapi begitu aktivitas ekonomi naik lagi, permintaan listrik itu dengan cepat akan naik gitu. Pada saat permintaan naik, kalau pemerintah tidak menyiapkan pasokan listrik yang dibutuhkan, implikasinya adalah ya pertumbuhan ekonomi, investasi yang tadinya mau masuk, misalnya saya mau bangun pabrik, saya estimasi saya bisa mendapatkan listrik dalam waktu 3 bulan, pabrik saya terbangun, ternyata listriknya tidak ada. Saya mungkin perlu waktu lebih dari 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa setahun untuk menunggu listrik nyambung ke pabrik saya. Akibatnya bisa saja saya membatalkan investasi saya, tidak jadi bangun pabrik atau saya menunda investasi saya. Hal-hal seperti ini kan harus diantisipasi gitu loh. Jadi memang saya mengatakan kita jangan gegabah juga bilang merevisi-merevisi itu. Yang lebih esensi adalah pemerintah itu bekerja keras untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik secara bertahap. Ya karena kalau bangun 35.000 semua baru jadi 2019 juga tidak ada manfaatnya dan justru akan menimbulkan beban baru. Tapi Mas Fabi, bukankah pendapat Menko Rizal Ramli ini memang sesuai dengan keadaan yang ada saat ini? Apalagi sejumlah kalangan di masyarakat juga sepakat bahwa target pemerintah Pak Jokowi di bidang kelistrikan ini sangat sulit untuk dicapai. Kalau orang luar melihat bisa saja skeptis, bisa saja pesimis ya. Tapi kalau sebagai orang pemerintah, satu menteri, ya dia harus berupaya mewujudkan rencana itu kan, bukan sibuk merevisi targetnya. Bahwa perlu ada revisi target, saya setuju. Cara lebih realistis itu bisa memberikan sinyal yang baik juga. Tapi kalau misalkan sekarang belum apa-apa, kemudian kita bilang sebaiknya target ini direvisi, bahkan berdebat ya. Pak Rizal menantang Pak JK untuk berdebat di muka umum. Menurut saya kan tidak etis. Itu mengirimkan sinyal yang ketidakpastian, membuat investor ragu-ragu gitu. Bayangkan ya, investor swasta datang ke Indonesia mau investasi untuk salah satu proyek yang masuk di list 35.000. Dengan adanya suasana seperti ini, saya pasti akan memikirkan ulang rencana investasi saya. Jangan-jangan nanti proyek yang saya incer, yang saya mau investasi, jangan-jangan nanti dikeluarkan dari list 35.000. Tidak jadi prioritas. Padahal kan saya mencari proyek yang sifatnya prioritas kan, karena masuk ada regulasi misalnya Permen 3 tahun 2015 yang mengacu kepada 35.000 tersebut dari SDM ya. Kalau misalkan ada statement-statement seperti ini disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, investor tuh pasti akan jadi ragu-ragu gitu. Jadi kalau memang perlu direvisi dengan alasan ekonomi melambat, pertumbuhan ekonomi melambat, sehingga kita tidak butuh 7.000 MW setiap tahun, itu dikaji di internal pemerintah dulu, lalu kemudian keputusannya nanti baru diumumkan kepada publik. Karena begitu ada keputusan, ada penyesuaian dalam perencanaan. PLN harus membuat perhitungan baru, di mana nih lokasi pembangkitnya, mana dulu yang harus diprioritaskan, berapa banyak transmisi dan distribusi yang harus kita bangun, berapa alokasi pendanaan untuk transmisi dan distribusinya. Tidak mudah hanya dengan mengatakan revisi itu, lalu kemudian masalah selesai gitu. Enggak, merevisi itu juga artinya merevisi rencana-rencana lain, alokasi kapital gitu loh. Nah ini yang harus dipahami sebenarnya. Demikian pengamat kelistrikan Fabi Tumiwa, saya Gery Sadewa.